Konsultasi Syariah. Hadis Bitaqah atau Kartu Ajaib. Pertanyaan, benarkah ada orang yang rajin berdosa yang selamat dari neraka dan masuk surga hanya karena dia memiliki kartu bertuliskan La ilaha illallah padahal dosanya banyak? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang Anda maksud dikenal para ulama dengan hadis Bitaqah. Bitaqah artinya kartu. Karena dalam hadis ini bercerita tentang orang yang diselamatkan oleh Allah ketika proses hisab disebabkan dia memiliki kartu kecil yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, malaikat, itu telah mendolimimu? Orang itu berkata, tidak, wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai udzur atau alasan atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak wahai Rob. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu bitaqah yang tertulis, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rob, apalah arti kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan didolimi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa. 99 catatan amal, satu catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilah tauhid, karena tauhid bisa melebur semua dosa. Mati karena mendengar hadis. Seorang ulama bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harani mengatakan, saya pernah melihat seseorang dalam suatu majelis kajian. Orang ini teriak ketika mendengar hadis ini, lalu mati. Saya turut hadir dalam pengurusan jenazahnya dan menyolati jenazahnya. Juz'ul Bitaqah, pengaruh iman yang tertanam dalam hatinya, menyebabkan dirinya syok ketika mendengar hadis yang luar biasa maknanya. Semoga Allah menguatkan akidah dan keyakinan tauhid kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Demikian, Allahu A'lam.